lihat di Indonesia ini kan seluruh Indonesia ini sangat setelah juga kita datang ke Abbey Road kemarin, di sana sebuah bangunan peninggalan The Beatles saja bisa dijual ya. Yeah. Dari kotanya bisa menjual, Liverpool itu bisa jual Beatles, dan daerahnya Beatles itu tidak dirubah sama sekali. Nah, kita di sini jauh lebih kaya sebenarnya. Nggak usah bicara tentang kota-kota tua ini kan udah nggak terurus. Bangunan-bangunan lain, bangunan Borobudur, penanganannya saya pernah ke Borobudur, susah banget kita untuk datang ke sana dengan segala beda lah gitu. Nah, terus saya lihat kemarin ada niat dari beberapa teman untuk melestarikan peninggalan Multatuli, ya saya senang sih ngikutin yang begitu-gitu. Saya ikut dukung memang, bukan cuma Multatuli aja, mungkin yang lain seluruh Indonesia juga. Karena peninggalan itu harus tetap dijaga juga. Gitu. Regulasinya nih, ya. Yang beda banget. Kalau bumi diserang sama alien, yang diselamatin satu dari gigi siapa? Waduh. Dan dipete, jadi tetap nge-manajerin gua. Termasuk dong dia, termasuk di gigi. Ya gua harus menyelamatkan Dewa Bujana kayaknya. Karena kayaknya dia immortal tuh orang. Dia alien. Alien tuh, jadi kayak temennya alien. Jadi lu gak akan dibunuh. Nah, gua tuh kalau aliennya mau ngebunuh, pete langsung nge-manajerin. Dia bisa nyanyi buat gua, buat lu gitu. Makanya pengen bopet. Jadi lu lihat mukanya Bujana. Dari dulu sampai sekarang gak berubah. Soalnya dia pas lahir tuh udah gitu. Itu perlu dipertanyakan. Jangan menggoda kepadaku. Oh, oh, oh. about